dari Jayagiri ku terawang keindahan kenangan hari-hari lalu di mataku tatapan yang dan penuh kasih. Indah di malam itu kau beri daku senyum kedamaian hati jawabnya.